Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Sudah sampai poin yang ke-12. Kita masuk poin yang ke-12 dari fasal yang ketiga, adab seorang talib fi durusihi. Qala Ibnu Juma'ah rahimahullahu ta'ala ats-tsani 'asyar: إذا حضرت نوبته استأذن الشيخ كما ذكرناه فإذا أذن له استعاذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يسمي الله تعالى ويحمده ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ثم يدعو للشيخ ولوالديه ولمشايخه ولنفسه ولسائر المسلمين. Yang ke-12, hadap seorang talib dalam pelajaran, dalam halaqah, apabila hadir naubahnya, giliran dia untuk membacakan atau, maka dia minta izin kepada syekh, kepada guru, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya. Fa idza adina lahu ista'adza billah fihi nuqtah. Dan kalau sudah diizinkan oleh syekh, sebelum memulai baca isti'adah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi ini disebutkan oleh sebagian ulama kita, Syekh Utsaimin rahimahullah, itu tidak boleh. Isti'adah itu untuk baca Al-Quran saja. Isti'adah itu untuk baca Al-Quran. Wa idza qara'ta Al-Quran fasta'idh billah. Ini ketika Anda hendak baca Al-Quran, baca ta'awudz. Kalau dia di tengah ayat, di tengah surat, cukup a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi kalau di awal ayat, dengan bismillah. Dan jangan katakan kalau misalnya kita menukil misalnya qala Allah taala a'udzubillahi minasyaitonir rajim, enggak boleh. Ya. Qala Allah taala langsung. Nah. Taib, thumma yusammillah, kemudian menyebut basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, kemudian memuji Allah. Ya, sebagaimana biasa, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ila akhirih. Salawat untuk Nabi, kemudian untuk para sahabat, keluarga dan para sahabat. Kemudian mendoakan guru. Allahumma gfir li syaikhina wa li walidayhi wa li masyaikhihi. Kemudian li nafsihi wa li sa'iril muslimin. Nah. Ini adab mereka. Dan mereka dahulu memang sampai sekarang di sebagian kolongan masih melakukan yang seperti ini. Jadi ketika guru biasanya yang kayak gitu modelnya model sorogan istilahnya. Ya, model sorogan, kiainya belum bacakan atau nanti ada yang membacakan muridnya. Kadang juga di halaqah gitu, kita dengar di halaqah. Kalau misalnya kajian-kajian ulama di Saudi kan ada. Itu mereka kadang-kadang menyebutkan juga doa untuk wa kadzalika yaf'alu kullama syara'a fi qira'ati darsin aw takrarihi. Mungkin yang dia lakukan setiap memulai membaca pelajaran atau mengulangnya, aw mutala'atihi, ketika dia juga memutala'ah, yaitu dia sendiri, aw muqabalatihi fi huduri syekh, atau membandingkan nusma atau pelajaran yaitu di hadapan syekh, aw fi ghaibatihi, atau ketika syekh tidak ada, illa annahu yakhussu syekh bidzikrihi fid du'a inda qira'atihi alaihi. Tapi yang dikecualikan di sini, kecuali kalau ini, hanya saja dia harus mengkhususkan syekh dalam doa, disebut di dalam doa ketika dia membacakan kitab itu kepada guru, kepada beliau. Wa yatarahamu ala musannif fil kitab inda qira'atihi, mendoakan rahmat qala musannif rahimahullahu taala. Kadang disebut namanya. Supaya apa? Orang lain mungkin ada yang belum tahu siapa sih pengarang kitab itu. Nah, dengan menyebutkan penulisnya, jadi bisa dikenal. Oh, orang ini seperti ini. Faham jadinya. Madhabnya. Beliau madhab Syafi'iyah. Wa idza da'a talib li syekh qala radhiyallahu ankum wa au an syekhina wa imamina wa nahwi dzalika wa yaqsidu bihi syekh. Nah, ini kalau dia ini seorang murid mau mendoakan gurunya, diajarkan oleh beliau seperti ini. Ini disebut nama syekhnya wa radhiyallahu ankum, atau radhiyallahu an syekhina au imamina wa nahu dzalik wa yaqsidu bihi syekh, yang dimaksud adalah gurunya yang ada di hadapannya walaupun tidak disebutkan. Wa idza faragha min ad-darsi da'a li syekh aidan, selesai pelajaran mendoakan juga guru. Wa yad'u syekh aidan li talib kullama da'a lahu, nah gurunya juga mendoakan setiap kali muridnya mendoakan radhiyallahu wa antum radhiyallahu ankum. Nah, balas doa, doa. Fa idza taraka talibul istiftah bima dzakarna hujahlan aw nisyanan nabbahu alaihi wa'allamahu iyyahu wa dzakarahu bihi wa dzakirhu bihi. Nah, kalau misalnya talib tadi itu dia meninggalkan, enggak baca istiftah, enggak ta'awudz, enggak baca bismillah misalnya, langsung baca. Kalau entah itu karena lupa atau karena tidak tahu, itu diingatkan dan diajari. Tapi yang tepat itu tidak lang, jadi dari awal dengan ta'awudz. Ta'awudz itu untuk Al-Qur'an saja. Nah, fa innahu min ahammil adab. Ya, karena ini membaca basmalah, memulai kemudian sholawat, itu termasuk diantara adab yang penting. Wa qad warada hadits ibtidaril umur al-muhimma bihamdillah ta'ala wa hada minha. Dan ada hadis untuk memulai perkara-perkara itu yang penting itu dengan hamdallah atau dengan basmalah. Ya, tapi hadisnya lam yasbut oleh Syekh Albani, dikatakan dhaif jiddan. Itu lihat dalam tahqiq Fathul Majid yang Taib yang ke-13, salif asyar, an yuraghiba baqiyatat talabah fit tahsil, menghasung murid-murid lain untuk tahsil. Tahsil itu apa? Memperoleh, menghasilkan ilmu. Nah, ini berarti menghajarkan apa? Untuk CBSA, cara belajar santri aktif. Kalau dahulu cara belajar siswa aktif, sekarang cara belajar santri aktif. Ya. Yassarallahu, mudah-mudahan kemudian ada apa namanya yang diberi kesempatan untuk apa namanya para talibnya. Maktabah sudah bisa dibuka? Ada yang buka maktabah? Kosong. Maktabah di atas. Pakai enggak? Eman ya. Kalau dulu hatta ya baru-baru belajar itu asatid antum, masya Allah. Tanya tuh ada Abu Khalid, walaupun mungkin baru tahun pertama sudah buka maktabahnya Ustaz Pakde ya, sudah buka ya. Dan mereka masuk ke maktabah itu dibatasi untuk yang akhwat giliran. Walaupun baru mungkin baru cuma waktu Fathusaniyah ya, baru awal itu kan mereka juga sudah masuk ya. Nah, itu Ustaz Afif, Ustaz Anu, para asatid punya semangat mereka. Nah. Baik. Wa yadullahum ala madannihi, dan menunjukkan kepada talabah itu madannihi, tempat-tempat di mana sumber dia mengambil. Entah itu berupa mungkin ditunjukkan kepada guru. Ya, kalau kamu mau ingin ilmu misalnya ini belajar sama Ustaz fulan. Ya, sekarang ini mungkin yang masalah misalnya fikih kontemporer kita punya berapa ya, asatid punya kemampuan ya. Taib. Nah, atau kepada kitab. Nah, kalau kamu ingin belajar ini yang lebih jelas pakai kitab ini. Nah, itu termasuk di sini. Yadullahum ala madannihi. Wa yasrifu anhum al-humum al-musghilah anhu, dan memalingkan dari mereka pikiran-pikiran yang menyibukkan sehingga melalaikan dia dari tahsil. Jauhkan dia dari hal-hal yang membuat dia terpecah pikirannya, tidak belajar, enggak konsentrasi ke pelajaran. Wa yuhawwinu alaihim mu'natah, meringankan beban bekal mereka, membantu mereka untuk mencapai apa namanya belajar. Wa yudzakirahum bima hasalahum minal fawaid, nah mengajak mereka murajaah, mengulang apa yang telah mereka dapatkan dari fawaid. Wal qawaid wal gharaib, faidah-faidah dan masalah-masalah yang gharib, yang aneh, yang langka maksudnya. Apa? Dapat masalah belajar baru misalnya fikih. Nah, apa fikih? baru belajar baru sampai misalnya kitab Thaharah baru selesai, atau mungkin di sini misalnya bab kita yang bilang berulang-ulang yang ikut dalam pelajaran apa misalnya bab Kitabul Hajj, nah, itu perlu banyak faedah yang kalau antum jawab apa ya, mencatat masya Allah yang enggak pernah ya kita dapatkan mungkin di majelis yang lain ada ya. Nah, itu penting ya. Wayam sahahum fiddin, dan menasihati mereka dalam urusan agama, mengingatkan mereka untuk sholat tepat waktu, memperbaiki wudunya, ibadahnya. Fa bidzalika yastaniru qalbuh, yang dengan cara itu bisa membuat cahaya bercahaya hati hati para thalabah. Wa yazku ilmuhu, bersih ilmunya. Wa man bakhila alaihim lam yathbut ilmuhu. Nah, kalau bakhil terhadap mereka, guru enggak mau nasihati, enggak mau mengarahkan misalnya, itu enggak yathbut ilmu, ilmunya enggak kokoh. Wa in sabata lam yuthmir, kalaupun dia mempunyai kekuatan tapi tidak berbuah. Wa qad jarraba dzalika jama'atun minas salaf, dan itu sudah dicoba oleh banyak ulama ulama salaf. Nah, punya perhatian gimana, walaupun mungkin yang diperhatikan itu yang disorot kelihatannya satu yang dia punya himmah tinggi. Wala yafkhar alaihim au ya'jabu bijaudati dhihnihi, jangan merasa bangga terhadap mereka, membanggakan diri atau ini takjub ya, ujub dengan keenceran otaknya, merasa cerdas dibandingkan murid-muridnya atau yang lain misalnya. Bal yahmadullah ta'ala ala dalika wa yastaziduhu minhu bidawami syukrihi, bahkan hendaknya dia puji Allah karena keenceran otaknya, ketekunannya, kemampuannya untuk memahami ya, supaya dan ya Allah, dan minta selalu minta tambahan kepada Allah dengan terus bersyukur sebagaimana Allah janjikan ya, la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Allah tidak mengatakan ya, la in kafartum la angkusannakum, tapi Allah katakan inna adabi lasyadid, langsung adab ya. Nah, ini di seperti dicontohkan Syekhul Islam ya, sering bicara tentang orang-orang mutakalimin itu jago bicara, ahli filsafat itu, mereka itu utuz zaka ya, wala yu'tu wala utiya wala utu az-zaka. Mereka diberi kecerdasan, ahli filsafat ini orang-orang pintar ya, mutakalimin ya. Tapi lam yu'tu az-zaka, tapi tidak diberi kesucian. Cerdas tapi kosong hatinya. Ini kan disebutkan oleh Ibnu Qayyim dua sebab, salah satunya saja sudah menghancurkan seseorang, apalagi dua-duanya terkumpul. Su'ul qasdi, su'ul fahmi. Su'ul qasdi jelek niatnya, yang mendorong dia untuk belajar beramal itu jelek. Su'ul fahmi buruk pemahamannya, bodoh. Tapi yang kedua ini su'ul fahmi masih bisa diajari kalau dia punya niat yang baik. Tekadnya memang ingin melepaskan diri dari kebodohan. Walaupun mungkin dia orang mengulang baca 2-3 kali bisa nangkap, bisa paham, dia harus 20 kali baru bisa nyantel di kepalanya, di hatinya. Tapi dia punya semangat, pokoknya saya bisa beramal untuk tidak enggak bodoh lagi, tahu bagaimana cara beribadah, berakhlak, bermuamalah. Ya. Nah. Tapi kalau orang itu su'ul qasdi walaupun cerdas, ya modelnya model ahlu bid'ah, hizbiyun. Nah. Utuz zaka, utuz zaka wala yu'tu wala yu'tu az-zaka. Mereka diberi kecerdasan tapi tidak diberi kesucian. Baik, kita masuk bab yang baru. Terakhir ini, belum terakhir sih. Penting ini buat para thalabah. Fil adab ma'al kutub. Allati hiya alatul ilmi. Alatul ilmi, yani yatawassalu biha ilal ilm. Yang membawa dia, yani dengan alat itu, dia terbawa kepada ilmu. Mengantarkan dia kepada ilmu. Ya, bukan sekedar alat. Kitab itu, ya, khizanatul ilmi. khizanatul ilmi, tempat penyimpanan ilmu. Karena ilmu itu, ya, ilmu itu dua tempat penyimpanannya. Ilmu itu fisudur au fisudur. Ilmu itu fisudur au fisudur. Kalau ilmu itu fisutur, ya modelnya ngandalkan kitab, ngandalkan buku. Nggak ada di sini, nggak ada di sini. Tapi kalau ilmunya fisudur, nah, kemana pun dia, nah, dia dengan hafalan, dengan kekuatan ingatannya. Nah, ini jadi ingat kisahnya pendahulu beliau, diceritakan tentang Imam Ghazali, itu akhirnya mati-matian untuk menghafal. Nah, pernah ini dalam perantauannya diceritakan, perantauannya dicegat oleh begal. Giliran dia isinya cuma kitab pelajaran. Mana hartamu? Ini harta saya yang paling berharga. Mari sini. Ini jangan, ini ilmu saya di sini. Pokoknya ini harta yang paling berharga. Ini mana dibuka kitab-kitab, buku. Ya ini harta. Dinasihati sama kepala begalnya. Nah, ilmu itu bukan di sini. Ini bukan kekayaanmu. Ilmu itu di sini. Yang nasihati begal. Kepala begal yang nasihatin. Itu masyhur itu untuk baca di dalam kisah yang diriwayatkan tentang beliau. Nah, sejak itulah beliau akhirnya enggak mengandalkan kitab. Betul-betul berusaha menghafal. Kalau benar gambarnya seperti itu kan kepalanya buat itu ya, botak itu. Itu karena memang menghafal. Kan kok kita lihat para imam kita Syekh Utsaimin botak. Ya, menghafal hafalannya kuat dan disebutkan oleh Ustaz Muhammad itu ngajar enggak pakai buku. Jadi fawaid-fawaid itu dengan dari ingatan beliau. Ya. Ya. Nah. Karena muridnya baca nanti beliau kasih taklik. Nah. Itu para imam. Baik. Qala wa ma yata'allaqu bi tashhihiha wa dhabtiha wa hamliha wa wad'iha wa syira'iha wa 'ariyatiha wa nisfiha wa ghairi dhalik, yang terkait dengan tashih, koreksian. Artinya yang penting ini bukan sekedar menyalin, tapi yang penting benar enggak salinan itu, nanti disebutkan oleh beliau. Dhabtinya, nah, dhab ini benar enggak? Ya, yang kita maksud itu adalah misalnya Sufyan ats-Tsauri, bukan at-Tauzi, bukan ini. Kemudian membawanya bagaimana? Subhanallah. Ya, ajarkan ya, membawa ilmu itu bukan membawa bahata, apalagi membawa mushaf. Kalamullah. Sampai ada yang diletak di belakang. Main pagi. Ya. Kalau memang bawa, dibawa, dipeluk, dijaga. Jangan sampai jatuh, jangan taruh sembarangan. Itu Al-Qur'an, mushaf. Mushaf Al-Qur'an itu harus dijunjung tinggi, harus dimuliakan semulia-mulianya. Makanya di para ulama dalil dengan al-Islam la ya apa wa antum apa al-Islam ya'lu wa la yu'la alai. Sehingga apa? Al-Qur'an itu enggak boleh ditindih, ditimpa apapun di atasnya. Nah. Dulu awal-awal ngaji masih apa di Jogja, tinggal di mana? Kentungan belakang itu ada yang akikahan, tetangga masya Allah ngundang qori hafal Quran, mereka bareng inah dia masya Allah undang semua, subhanallah, lupa semangatnya itu taruh Quran di bawah, mana taruh Quran di bawah nggak ada alasnya, marah tegurannya masya Allah, hormati guna naikkan dia, disuruh angkat busur di pangku. Lupa lagi. Subhanallah, ya. Takdirnya mereka. Ya. Antum enggak pernah angin kalau antum ke pondok-pondok NU Nahdi enggak pernah antum lihat mereka naruh mushaf atau naruh buku di lantai. Cari kalau ada. Hampir enggak ada dan itu betul-betul mereka hargai. Ya. Ya. Nah, dihormati. Ini bawa Quran sepele aja kayak buku anu. Kayak enggak ada hormatnya pada. Gimana mau Allah muliakan, mau Allah berikan hafalan dengan cepat, dengan mudah. Mushafnya aja gak dihargai, isi kalamnya. Sulitan. Nah, coba hargai, dimuliakan dahulu. Yang kecil-kecil seperti ini. Taruh, dirawat. Oh, di mana di Yaman ya, di Damaskus itu memang mereka mulai dari anak kecil itu baca Quran tuh belum bisa baca, didikte keliling sampai besar itu berapa itu Quran itu tidak ada yang sembarang tetel kayak kita. Kalau misalnya sampul atau apa segera dia dandani, didandani kayak kitab besar itu loh, tebal-tebal itu. Dikasih ban atau apa sehingga kayaknya kitab ini kitab kuno gitu, jadi kuat kembali. Nah, ya itu mestinya taib. Nah, terus meletakkannya, nah, menjual atau membelinya, meminjamkan, menyalin dan sebagainya. Fihi ahada asyara nau'an, ada 11 macam adab terkait dengan buku. Al-awwal yambaghi li talibil ilmi an ya'tadiya bi tahsilil kutub al-muhtaj ilaiha ma amkanahu syira'an. Sepantasnya, seharusnya talibul ilmi itu punya perhatian untuk menghasilkan kitab, mempunyai kitab, beli kitab yang dia perlukan untuk belajar. Apa sekarang misalnya? Nah, kalau dulu kan, kalau sekarang ini kan istilahnya awal-awal sudah dipatok kan ada kita ya. Kalau di sana kita enggak langsung. Jadi misalnya mau ngambil pelajaran, wah, belum punya kitab ini. Lihat tanya-tanya ya. Mau pelajaran apa? Wah, belajar nahwu dululah, tuhfatus saniyah. Cari ya, biasanya di apa? Kalaupun enggak ada yang asli itu fotokopian juga ada ya, cari. Nah, sebagiannya dulu membawa dari beliau yang mengusahakan fotokopiannya dulu dibawa ke Damaskus. Ya, buku ulama itu masih ada. Nah, ya itu ada yang apa namanya? Ya, akhirnya hilang di sana. Nah, tapi yang penting sudah belajar. Nah, ini tahsil kutub yang diperlukan ya. Nah, zaman-zaman belajar beliau mengusahakan, jazakallahu khairan. Jadi yang di Degolan santri kalau pesan kitab maaf Abudbah. Ya, cuma sama satu lagi siapa? Abu Pare, Bada. Nah, ya, sama Abu Said. Nah, mungkin masih ada ya. Koleksinya beliau, masternya masih ada. Nah, itu yang sih untuk gajin enggak sayang. Kalau buku komisi gini kan kadang kita sayang untuk mau coret. Nah, kalau fotokopi ya zaman gitu masih mahasiswa tuh kalaupun biarpun fotokopi udah bangga. Zaman mahasiswa fotokopian bangga ya dok. diktat kuliah nggak punya duit ya fotokopi. Nah, di Damaskus juga seperti itu. Nah, tapi kemudian setelah kalau misalnya pas nabung, nah, lihat kitab-kitab baru muncul, memang apalagi kalau di ma'arad ya, di ma'arad apa pameran di Son'a itu semua dari Saudi, dari Lebanon, dari mana lagi itu keluar situ. Nah, karena murah, dapat untung, alhamdulillah. Kitab-kitab langka keluar di situ. Yang butuh misalnya kita belajar mustalah, kitab sering disebut oleh Syekh ini sualat tentang rawi, ini di mana dapatnya? Ternyata enggak mudah dapatkannya. Menyimpan duit baru bisa dapat. Pas sementara kiriman setahun sekali belum tentu. Nah, taib. Nah, ma'amkanahu syira'an. Nah, kalau memungkinkan dia untuk bisa beli, beli. Nah, kalau antum sekarang ini kan banyak uang jajan kan, nah, apalagi sekarang gorosir kitab ada. Nah, tinggal apa napung, lihat apa yang kitab yang perlu. Wa illa fa ijarah. Nah, kalau enggak bisa beli, nyewa. Kalau apa di masih ada apa enggak sekarang ini? Kalau sekarang rental isinya komik ya. Rental kitab enggak ada. Baik, au ariyah atau minjam sama teman. Nah, tapi di sini memang ada ketentuan. Ya. Minjam itu ya sadarilah kita minjam. Kalau dahulu minjam ada apa patah ya. Orang yang enggak tahu ini dari mana meminjamkan buku itu bodoh, mengembalikannya gila. Kata-kata siapa? Hatta. Dr. Muhammad Hatta. Meminjamkan buku, bodoh, mengembalikan, gila. Tapi itu memang, artinya memang berat memang cintanya sama buku ya, Masya Allah. Mereka betul-betul dijaga ya. Kalau kita lihat, nah, hebat-hebat cara mereka merawat kitab. Taib, qala li'annaha alatu tahsil. Karena buku itu, kitab itu alat untuk kita menghasilkan, mendapatkan ilmu. Wala yaj'alu tahsilaha wa kathrataha haddahu minal ilmi. Jangan, artinya merasa kalau udah punya kitab banyak, berarti ilmunya banyak. Bukan begitu. Bukan itu yang jadi ukuran. Bisa menghasilkan banyak buku, ya, punya nyimpan kitab-kitab. Bukan itu yang jadi ukuran ilmu. Oh, orang ini maktabahnya Masya Allah luas. Wajam'aha nasibahu minal fahmi. Dan juga mengumpulkannya itu dianggap sebagai orang yang sudah faham. Bukan itu ukurannya. Kadang-kadang ada orang memang mungkin apa namanya bersiapkan untuk bangga-banggaan memang ada orang memang ya kayak gitu ya. Nah, tapi ada juga memang apa namanya mengumpulkan itu sedikit demi sedikit. Nah, tapi nanti kapan bukanya? Ya kalau pas ada perlu misalnya mungkin bahas atau ditanya, nah, baru buka. Kadang-kadang ditanya memang lihat apa maktabah. Ini baca semua. Pokoknya ada. Ya, ada. Karena memang kadang-kadang ada masalah yang ditanya atau ada murojaah, ada yang mungkin apa namanya ngasih masukan atau perlu dibuka, perlu lihat ada enggak rujukannya. Baik. Kama yaf'aluhu katsirun minal muntahilina lil fiqhi wal hadis, sebagaimana dilakukan oleh banyak orang yang menganggap dirinya itu faqih dan ahlul hadis. Nah, itu menisbahkan diri sebagai seorang yang ahli fikih dan ahli hadis. Wa qad ahsana al-qa'il, idza lam takun hafizan wa'iyan fajam'uka lil kutubi la yanfa'. Idza lam takun hafizan wa'iyan fajam'uka lil kutub la yanfa'. Kalau kamu bukan orang yang hafiz, bukan orang yang menjaga, pandai mengingat, kuatkan ingatnya, maka kamu mengumpulkan kitab itu enggak ada manfaatnya. Apalagi kalau sudah dibeli banyak tapi bersih kitabnya, ya, nggak pernah disentuh. Nah, tapi kalau misalnya habis disentuh rapi, ya, nggak masalah, lain cerita. Ya. Nah itu memang apa? Memang berarti kan itu kan punya hikmah dengan buku. Ya, nah, itu kan harus punya kemauan. Ya. Kalau dulu zamannya apa, bisanya fotokopi, sekarang alhamdulillah bisa asli. Nah, cari yang mau tamat, ya. Biasanya dari cetakan-cetakan Saudi, ya ada harga, ada rupa, ya, berkualitas. Taib. Wa idza amkana tahsiluha syira'an lam yastahil binaskhiha. Kalau memang bisa untuk mendapatkan buku itu dengan membelinya, jangan menyalin. Wala yambaghi an yastaghila bidawamin nas illa fi ma yata'adzaru alaihi tahsiluhu li adami tsamanihi au ujratil istinsakhihi. Nah, dan tidak sepantasnya itu dia menyibukkan diri terus menyalin buku sak tebal ini disalin. Ada, ya ada. Mananya dulu ada namanya orang yang nasikh. Antum lihat di dalam kitab-kitab tahqiqan itu di bawahnya itu kan ada ya. Tamat nuskhatuhu, nasakhahu kan. Ada tulis ini nama kadang-kadang di situ. Ya. Yang menyalinnya ini tanggal sekian di mana ya. Nah, ini kalau enggak apa namanya jangan kebiasaan terus menyalin kecuali memang uzur, memang berat untuk mendapatkan buku itu. Enggak mungkin dia beli karena enggak punya uang. Ya, li adami samadihi. Enggak bisa mengusahakannya dengan uang. Au ujrati istinsakhi. Enggak bisa juga menyewa untuk menyalin. Orang lain yang menyalin. Ya akhirnya udah salin sendiri. Wala yahtamul mustaghil bil mubalaghati fi tahsinil khat. Nah, kalaupun dia sibuk menyalin, jangan dia berlebihan. Artinya apa? Dengan khatnya tuh diperbagus. Ya, akhirnya apa? Nyalin jelek tulisannya, robek, ganti lagi. Akhirnya nyalin terus. Baik, wa inna ma yahtamu bi sahihihi wa tashihihi. Nah, yang dia jadi perhatikan itu benar tidak tulisannya dan bisa enggak terbaca, dan kemudian tashih, koreksi. Nah, ya, dibandingkan ya, tadi atau dengan nuskhah yang lain. Wala yasta'iru kitaban ma'a imkani syira'ihi aw ijaratihi. Jangan minjam buku kalau memang bisa membeli atau menyewa. Kenapa? Ya, kalau istilahnya ada kan pepatah, kalah membeli, menang memakai. Iya. Kalah kita memakai, udah kita membeli harus mengganti punya orang. Ya, mengganti punya orang. Ya, akhirnya kita kalau bisa minjam, rusak di tangan kita, ya, mau enggak mau harus ganti. Ya, harus mengganti. Yang kedua, yustahabbu i'aratul kutub liman la darara alaihi fiha, mimman la darara minhu biha. Nah, disunnahkan, dianjurkan sekali, disukai sekali untuk meminjamkan kitab bagi orang yang memang tidak bermudarat kalau dia pinjamkan. Di zaman dahulu ketat ya, sampai Yahya bin Ma'in rahimahullah itu disidang karena enggak mau minjamkan kitabnya. Enggak mau minjamkan kitabnya disidang. Enggak boleh, enggak mau, karena memang bahaya. Kalau dahulu itu orang, karena ada istilahnya warakatusu, ya warakatusu artinya tukang tulis sekretaris yang jelek, dia nyalinkan, misalnya tolong ini tuliskan, nggak asli, ditambahi atau dikurangi. Jadi apa, orang yang membaca pemiliknya bingung. Ini terjadi di bukan hanya dari karena sekretarisnya tulisnya yang jelek, juga kadang-kadang ada anaknya Waqi' Ibn Jarrah, kalau tidak keliru, Sufyan bin Waqi', itu dianggap lemah karena dia mengandalkan buku. Jadi catatan. Nah, dimasuki maling rumahnya, itu bukan diambil barang. Jadi buku catatannya itu ditambahi ya tadi. Ditambahi. Jadi ketika dia membaca gelagapan, orang yang murid-muridnya itu jadi bingung. Ini kok kacau seperti ini akhirnya. Nah, makanya dia dianggap dijarah, dikatakan dhaif dari sisi ini. Ada maling ya masuk ke rumahnya, nah, nambahi tulisan dia. Nah, ada lagi yang misalnya apa dikenal memang, entah itu benar apa namanya, karena lupa, Katibul Lais, penulisnya si Lais, Lais bin Sa'ad atau siapa. Nah, itu juga ada yang dia ternyata jelek. Nah, nyalin enggak amanah, ditambah atau kadang kurang atau dengan kesimpulan sendiri. Nah, Yahya bin Ma'in itu enggak mau minjamkan bukunya kepada orang-orang yang enggak bisa, nanti apa namanya, entah nanti ditambahi atau apa. Akhirnya di sidang kalah Yahya bin Ma'in. Akhirnya apa, mau enggak mau dia harus minjamkan bukunya, tapi di hadapan hakim. Nah, di hadapan hakim nih akhirnya di sidang apa, menyalin kitab Yahya bin Ma'in. Sampai seperti itu. Nah. Baik. Karena mereka para ulama, nah, apalagi sekali ber Yahya bin Ma'in, tulisannya ilmunya berkualitas. Yang dia tulis kadang-kadang mungkin hadis-hadis dhaif semua supaya orang enggak macam-macam. Nah, ini pokoknya kalau pengin tahu yang dhaif nih, ada di sini semua. Nah, kalau misalnya dirubah dia apa sama orang enggak amanah. Minjem kok di sini. Nah. Ya, baik. Qala mimman la darara minhu biha. Dari orang-orang yang tidak menimbulkan pula madarat dengan peminjaman tersebut. Wa kariha qaumun ariyatiha. Nah, ada letak, tapi ada juga ulama yang menganggapnya makruh meminjamkan buku. Wal awwal aula. Dan yang memang aula, sampai juga Syekh Namukbil rahimahullah sering mengingatkan juga. Tapi yang gelinya ini sebagian kita dulu ya, memang ada yang itu sampai faedah catatan itu aja kayak kita harus seperti kalau apa, kalau ujian kan ada yang nyontek ya, ada enggak? Nah, temannya udah. Nah, jadi kalau misalnya Syekh nulis, jadi kalau nulis nyalin dari saya itu ditutup, nggak boleh orang lain lihat catatan. Padahal Syekh Mukbil rahimahullah sudah sering menyebut dipinjamkan, terutama yang disoroti para akhwat. Ini kalau saudaranya enggak hadir karena sakit atau apa, enggak masalah, pinjamkan catatannya supaya berbagi faedah apa pelajaran kemarin. Sering diulang oleh beliau. Nah, ini sementara ya alhamdulillah apa namanya? Mereka yang seperti itu, wah Masya Allah, banyak lengkap mungkin catatan fawaid-fawaid itu, tapi gak boleh orang lain lihat. Beda dengan yang memang mustafid ya. Tapi alhamdulillah sekarang yang mereka yang seperti ini udah nyebrang entah kemana dengan LM-LM sekarang. Nah, orang-orang yang mustafid, betul-betul mustafid, Masya Allah, sayangnya kurang jelas ya. Mereka kadang yang menulisnya itu pakai pensil, jadi rapat. Boleh, ya, artinya apa? Kadang-kadang cuma mengingatkan itu belum disalin dengan apa dengan ballpoint. Nah, nanti apa, masih perlu diteliti. Mas, baik, artinya betul-betul artinya mereka pemurah, mau berbagi dengan faedah, ya, berbagi faedah. Padahal kalau yang disampaikan Syekh itu kadang-kadang ada, dia yang beliau menyebutkan kalimat ada di I'lamul Muwaqqi'in, kadang-kadang ada di apa namanya kitab Ibnu Hajar Asqalani, entah di Fathul Bari atau di apa namanya di sualat-sualat tentang Jarh wa Ta'dil. Nah, itu ada semua sebetulnya, cuma kadang-kadang mungkin kadang enggak bisa nulis cepat, ya cuma nandain aja akhirnya. Tapi mereka yang punya merasa apa namanya punya kemampuan itu, subhanallah, ya itu kan masuk ya bakhil juga sebetulnya, sifat bakhil itu enggak, ya enggak pantas. Nah, karena tadi baik qala, karena merasa kalau bayanginnya mungkin kalau nanti wah kalau misalnya memberi faedah yang enggak orang lain enggak punya al-qara'ib misalnya, dan itu ada memang di kalangan dahulu ulama-ulama itu senang mengumpulkan hadis-hadis yang gharaib. Gharaib ajaib. Gharaib-gharaib dan ajaib. Nah, itu memang ada. Dan memang akhirnya memang sebagian ulama itu ada yang kena jarah. Ketika kebiasaannya itu untuk mengumpulkan hadis-hadis gharaib. Dan itu kadang-kadang hadis gharaib ini dia ambil dari orang-orang yang majruh, ya, yang apa namanya dia berusaha untuk mengambil yang langka lah, yang mungkin dari entah sanad yang mana, ya. Sehingga kadang-kadang tertutup. Tapi para ulama memang punya istilahnya punya penciuman tajam dalam masalah ini, sehingga ketika orang itu mungkin memalsukan ataupun membuat sanad yang aneh pun mereka heran, ini dari mana yang didatangnya hadis. Akhirnya terkenal, oh si fulan ini indahu gharaib, senangnya menukilkan hadis-hadis gharaib. Hadis-hadis yang langka. Dan itu termasuk diantara hal-hal yang menunjukkan istilahnya kebanggaan sebagian ruwat di zaman itu. Wal awal awla lima fihi minat i'anati alal ilmi. Jadi meminjamkan itu lebih utama karena di situ ada semacam bentuk apa? Bantu membantu, tolong menolong, ta'awun alal birri wat taqwa. Ta'awun untuk saling membantu berbagi faedah ilmu. Ma'amam fi mutlaqil ariyah minal fadl wal ajr. Apalagi kemutlakan meminjamkan itu kan juga termasuk diantara ada keutamaan dan pahala di situ, memudahkan urusan orang. Nah. Qala rajulun li Abil Atahiyah a'irni kitabak. Nah, ada orang yang minjam kepada Abul Atahiyah. Nah, pinjamkan buku saya, bukumu. Faqala ini akrah dzalik. Saya enggak suka. Nah, faqala am alimta annal makarimah mausulatun bil makarih fa'ar. Dikasih kalimat yang dipaham orang Arab. Yang namanya makarim itu kan bergandengan dengan makarih. Kemuliaan itu, sifat pemurah itu bergandengan dengan hal-hal yang tidak disenangi. Ada aja yang menghalangi berat. Nah, memang. Ya. Nah, makanya dia, ya ini tanggapan, ini apa namanya, membuat Abu Atiyah, ya, artinya kena sindiran yang halus di sini. Nah, Ya, bahwa al-makarih mausulatun bil-makarih. Al-makarim, kemuliaan itu, kehormatan, sifat mulia itu biasanya berhubungan dengan yang makarih, hal yang tidak disukai. Nah. Tapi kalau orang punya memang sifat mulia, ya, sifat mulia, sifat pemurah, itu mudah. Ya. Apalagi kalau misalnya sifatnya dermawan, pemurah, kemudian punya sifat malu. Nah, orang memuji saja, dia sudah tahu isyarat. Oh, orang ini minta. Ya. Dipuji. Ya. Ini, walaupun orang itu enggak terang-terangan minta. Dipuji. Nah, orang yang karim langsung tahu. Nah. Wa kataba Syafi'i ila Muhammad ibn Hasan. Ya, Muhammad bin Hasan ini termasuk di antara mungkin apa? Ya, kalau enggak keliru, Imam Syafi'i juga belajar dari beliau. Sama seperti Imam Ahmad belajar ke Imam Syafi'i. Ya, seperti itu. Artinya mungkin usianya enggak terlalu jauh. Nah. Termasuk di antara Imam Muhammad bin Hasan ini murid Abu Hanifah, sama seperti Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim. Nah. Ya. Jadi Imam Syafi'i itu menggabungkan fikih ilmunya Imam Malik juga ilmunya Imam Abu Hanifah. Ahlul Ra'yi dan Ahlul Hadis. Baik. Qala ya dalladhi lam tara aynun man aynu man ra'ahu mislah. Wahai orang yang tidak ada mata yang melihat yang seperti dia. Memang unggul, memang hebat. Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Al-ilmu ya'ba ahluhu an yamna'uhu ahlahu. Ilmu itu enggan ahlinya untuk mereka itu menghalangi orang yang ahlinya. Paham nih? Orang yang betul-betul berilmu, dia tuh enggak mau kalau enggak memberi orang yang memang butuh ilmu. Ya? Dia akan senang sekali memberikan apa namanya bagian kepada orang memang mencari ilmu. Nah, itu maksudnya. Seperti apa dan kemarin di apa? Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma wa may yudrika la'allahu yazakka. Yazakkaru fatanfa'ahu dzikra. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha. Nah, mana? Nah, orang yang datang itu berarti dia butuh. Nah, ini cuma kan yang disebutkan ilmu itu ya ba ahluhu an yamna'uhu ahlahu. Ilmu itu orang yang ahli-ahli ilmu itu enggan untuk menghalangi ilmu itu bagi orang yang ahlinya, orang yang membutuhkan. Nah, yang maksud ahlah di situ ya memang dia mencari ilmu. Maka orang yang betul-betul punya ilmu tidak akan menolak untuk berbagi ilmu. Wa yanbaghi lil musta'ir an yashkura lil mu'ir dzalika wa yajziyahu khaira. Dan sepantasnya orang yang meminjam mensyukuri orang yang meminjamkan dan membalasnya dengan yang lebih baik, dengan kebaikan. Dijaga bukunya, ya, dirawat bukunya. Wala yutilu muqamahu indahu min ghairi hajah. Jangan lama-lama disimpan, dipakai, dipinjam kalau enggak perlu. Selesai kembalikan. Bal yarudduhu idza qada hajatahu. Sudah selesai kembalikan. Wala yahbisuhu idza talabahu al-malik aw istaghna anhu. Nah. Jangan ditahan-tahan kalau dikejar diminta oleh pemiliknya. Nah. Jangan istaghna anhu. Aw istaghna anhu atau dia sudah enggak butuh lagi. Jangan ditahan-tahan, kembalikan. Wala yajuzu an yuslihahu bighairi idzni sahibihi. Enggak boleh dikoreksi, diperbaiki. Kalaupun ada salah cetak misalnya, salah tulis baris atau titik, jangan dirubah kecuali dengan izin pemilik. Wala yuhashihi, jangan kasih catatan pinggir. Enggak boleh kecuali dengan izinnya. Wala yaktubu syai'an fi bayadin fawatihihi aw khawatimihi illa idza alima ridha sahibi. Jangan menuliskan sesuatu di putihnya pembukaan atau penutup. Nah, kan ada misalnya dalam pembukaan misalnya muqaddimah awal, coba antum lihat. Jadi beliau di awal itu kan ada kosong itu kan atasnya. Nah, jangan ditulisi. Nah, jangan ditulisi apapun. Nah, dia di awal. Sebelum bismillah kan kosong itu. Nah, jangan ditambahi apa-apa. Begitu juga di penutup. Nah, sampai akhir, nah, kan ada bayat di situ putih. Berapa jeda misalnya. Nah, jangan di kalau yang cetakan anu mungkin banyak itu besar ya. Nah, itu jangan ditambahi kalau minjam buku orang jangan dikasih. Wahwa kecuali memang dia tahu orang ini ridha. Pernah kita selesai pelajaran kitab Dalailun Nubuwah Sahihul Musnad fil Qadar. Fidala'ilin nubuah Sahihul Musnad Fidala'ilin nubuah. Nah, begitu selesai, teman di samping nyerobot kitab, ditulislah selesai tanggal berapa waktu itu. Nah, orang Yafi' taib qala wala yaktubu syai'an fi bayadi fawatihi aw khawatimihi illa idza alima ridha sahibihi wa huwa kama yaktubuhu al muhaddits ala juz'in sami'ahu aw katabahu wala yusawwiduh. Nah, ini sebagaimana dituliskan oleh muhaddits. Kalau yang kayak gini misal itu sering disebutkan di misal apa di kifayat riwayah al kifayah fi ilmi riwayah al khatib al baghdadi. Itu biasanya per juz itu kan, itu per juz itu disebutkannya. Ini saya mendengar dari nah itu jangan, itu biasanya dituliskan oleh mereka. Nah, kita enggak boleh kecuali memang izin si pemilik. Nah. Wala yu'iruhu ghairahu. Nah, ini juga yang paling sering mungkin terjadi di kalangan kita. Sudah kita minjam, ada teman yang lain minjam dipinjamkan ke dia. Itu enggak boleh. Nah. Ana minjam sama nah, tolabah. Subhanallah, sudah minjem, ada yang minjem lagi. Tidak boleh kecuali dengan izin pemilik. Wala yudi'uhu li ghairi daruratin haitsu yajuzu syar'an. Nah. Jangan meninggalkannya kecuali apa untuk yang ini tanpa keadaan darurat, di mana walaupun apa boleh secara syar'i. Nah, artinya jangan kembalikan ya. Itu apa? Wala yu'iduhu. Ya. Itu kan antum lain sama. Nah, ha? Yudi'uhu. Nah, audahu jin. Nah. Dan menitipkannya tanpa kebutuhan ini apa namanya? Yani kalau tidak begitu ada butuhkan kebutuhan daruri, ya, walaupun itu boleh secara syar'i. Wala yansakhu minhu bighairi idzni sahibihi. Nah, jangan menyalin dari situ tanpa izin pemiliknya. Fa in kana kitabu waqfan 'ala man yantafi'u bihi ghairu mu'ayyan fala ba'sa bin nasi minhu ma'al ihtiyat. Kalau kitab itu merupakan wakaf ya pada orang yang bisa mengambilnya manfaatnya tanpa ditentukan, ini wakaf silakan pakai, maka fala ba'sa bin nasi minhu ma'al ihtiyat. Nah, ini enggak apa-apa dia menyalin dari situ, tapi dengan hati-hati. Wala bislahi mimman huwa ahlun lidzalik. Nah, juga jangan memperbaiki, mengislahkannya dari orang yang apa namanya, dari orang yang lebih pantas untuk melakukan itu. Pemiliknya misalnya lebih tahu. Nah, jangan kita yang sok mau mengoreksi, memperbaiki. Wa hasuna yasta'dina an-nadhir fihi. Dan sangat bagus kalau dia minta izin untuk melihat ke buku tersebut. Nah, minta izin kalau misalnya mungkin dia mau meneliti atau mau minjem atau menyalin. Wa idana sakam minhu bi idzni sahibihi aw nadhirihi fala yaktubu minhu wal qirtasu fi batnihi aw ala kitabatihi. Kalau dia menyalin dari buku itu dengan izin pemiliknya atau orang yang ditunjuk nadhir wakafnya, maka jangan menulis dari situ sementara kirtas di dalam batin kitab itu. Ini kalau mau menyalin, ya, kertasnya itu jangan di sini. Jadi kita menyalinnya di situ. Ya. Di tempat yang lain. Jangan diletakkan di dalam kitab itu. Au ala kitabat alam ala kitabatihi. Ini jangan di atas tulisannya. Wala yadnab. Wala yadau mihbarah alaihi. Jangan juga taruh tinta di situ. Kalian jangan taruh tinta tempat tinta botol tinta di situ. Wala yamurru bil qalamil mamdudi fawqa kitabatihi. Jangan melewatkan pena yang sudah tercelup di atas tulisan itu. Nanti bisa netes, tertutup, enggak bisa kebaca lagi. Wa ansyada ba'duhum ayyuhal musta'iru minni kitaban irdali fihi mali nafsika tardha. Wahai orang yang minjam dari gugat kitab, ridailah untukku terkait dengan kitab itu apa yang engkau ridai untuk dirimu. Kalau kamu bukunya enggak mau dicoret, jangan coret buku saya. Itu minjam, ya. Nah, itu kasarnya seperti itu. Nah, kalau kamu memang enggak pingin buku, kalau kamu pinginnya buku kamu bersih, senang seperti itu, jaga buku saya. Nah, supaya juga tetap bersih sama seperti kamu menyenangi buku yang bersih. Wa ansyadu fi i'aratil kutub wa man'iha qita'an katsirah la yahtamiluha hadzal mukhtasar. Kemudian mereka menyebutkan beberapa puisi syair-syair yang tentang melarang ya, tentang meminjam-meminjam ya, apa bolehnya meminjamkan buku dan larangan meminjamkan buku. Ya, dengan banyak syair tapi enggak muat nanti kalau disebutkan di sini semua. Baik, wallahu a'lam bissawab. Nah, itu yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Baik. Subhanakallahumma bihamdika.